orang desa, dia guru ataupun murid, dia musisi, artis, penyanyi, pemain gitar, pemain drum. Siapa saja yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti bahagia. Jadi orang miskin untuk bahagia itu tidak perlu harus kaya dulu. Cukup. Orang biasa untuk bahagia tidak perlu harus terkenal dulu. Ini teman-teman kita di Jakarta banyak artis terkenal, stres. Bahkan ada orang yang terkenal kelas dunia, di puncak karirnya dia tidak temukan kebahagiaan. Tahu Kurt Cobain gak? Nirvana, band Amerika sana. Ketika bandnya lagi puncak-puncaknya, diambil pistol, dia katakan, I hate myself and I want to kill myself. Apa artinya? Dia bilang, aku benci diriku dan aku akan bunuh diriku. Dia ambil pistol, dia tembak kepala. Buktinya tidak ada hubungan kebahagiaan dengan popularitas. Jadi gak perlu harus jadi artis terkenal dulu untuk jadi orang bahagia, orang mulia. Ya? Taati Allah, hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti bahagia. Tapi saya lihat ini semua bahagia semua. Bu gurunya juga bahagia semua. Pak guru juga. Jadi hadir sekalian, Allah Ta'ala menciptakan dunia ini. Setelah Allah ciptakan dunia hadir, Allah telah berikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Ya enggak? Dunia ini sementara. Akhirat? Allah. Sedih sementara, bahagia sementara, galau sementara. Ada yang galau enggak hari ini? Degana. Orang kalau gak taat sama Allah pasti galau terus. Orang kalau sudah maksiat pasti galau terus, stres terus. Yang bikin orang gelisah itu apa? Maksiat, dosa yang dia buat hari-hari. Sholat ditinggalkan, gak pernah zikir kepada Allah, menanggung, gak mungkin tenang hati. Ala bidzikri lahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi di dunia ini semua sementara. Sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara, miskin sementara, cantik sekarang imut-imut semua nih. Gak lama lagi seperti ibu-ibu. Apa? Amin-amin. Gak lama. Jadi harga manusia dalam pandang Allah itu di mana? Bukan di cantik wajahnya. Manusia ini mulia bukan karena badannya gendut, bukan. Beda sama sapi. Sapi itu yang paling rendah, yang paling gendut badannya. Kita bukan sapi. Kita manusia. Manusia itu mulia karena ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Dengar lagu tadi kan? Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan kehinaan bukan. Kemuliaan dalam ketakwaan. Ada dia atau biri-biri kan? Itu biri-biri banyak di Selandia Baru, di New Zealand. Populasinya lebih banyak dari manusia. Itu sekali beberapa bulan, itu biri-biri dicukur bulunya. Bulunya biri-biri itu mahal harganya. Nah sekarang bulu manusia berapa harganya? Coba nanti pulang ke rumah cukur bulunya semua. Terus besok bawa ke pasar. Pak, saya mau jual bulu saya, Pak. Ada yang mau beli gak? Kulit sapi, kulit kambing, kulit kerbau, kulit buaya, kulit ular, kulit ikan pari, kulit kelinci, bahkan kulit babi ada harganya. Sekarang kulit manusia berapa harga? Ini tetangganya mati nih, waduh gendut, nyusahin aja lihat. Gimana nih kalau kita kulitin aja? Boleh disama kulitnya, dijadiin tas. Ibu-ibu mau gak pakai tas kulit manusia? Ori. Ori bu? Gak ada harganya kulit manusia. Daging sapi berapa sekilo di sini? 100 ribu. 150. Sekarang daging yang orang dikulit tadi kita bagi-bagi ini, kresek yang dijual. Daging manusia berapa sekilo? 100. Iya pak. Kemarin saya silaturahmi ke rumah Ustaz Umar, bapaknya ternak walet. Itu air liurnya burung walet itu mahal harganya, juta-juta. Satu botol ini 1 liter 1 kilo ayam liurnya Bromwale itu kalau di Bali 15 juta harganya. Nah, coba sekarang adik-adik pulang ke rumah kumpulin ayam liurnya. Ada gak kayaknya? Nah, jadi gak usah bangga. Kecantikan itu 1 mili. Cantik itu 1 mili. Coba orang paling cantik di dunia dikupas kulit mukanya. Siapa dia? Kayak kuntilanak. Ya, udahlah. Hidup di dunia ini gak lama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku 60-70 tahun. Allah gak perlu kita. Kita mau sujud sama Allah, mau taat sama Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Kita mau durhaka, mau maksiat sama Allah, gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau zakat, gak mau haji, Allah gak perlu. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Kita yang perlu Allah. Allah gak perlu kita. Allah tanpa kita tetap Allah yang maha kuasa, rajanya para raja. Tapi kita tanpa Allah sampah. Kita tanpa Allah hina, lebih hina dari binatang. Walaqad dara'ana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah beri hati tidak digunakan untuk memahami. Allah beri mata tidak digunakan untuk melihat. Allah beri telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adam, bahkan lebih hina dari binatang. Tapi kalau manusia ini taat kepada Allah, dia lebih mulia dari malaikat. Malaikat pun iri ini, masya Allah. Makanya ketaatan seorang manusia pantas untuk dibanggakan. Karena kita punya syahwat, kita punya nafsu. Saya sama Ray ini bukan ustaz, kan dibilang tadi. Kita musisi, kita anak band. Yang penyanyi itu Kak Ray. Nanti kalau dengar suaranya nanti, oke. Mau dengar gak? Tapi ada syaratnya. Habis ini gak boleh ninggalin sholat lima waktu. Siap? Awas bohong. Kalian nyanyi, nanti mau request lagu apa? Itu lagu hijab yang dinyanyiin. Jadi saya lagu itu sebetulnya belum keluar. Tapi gak bocor ke YouTube ya, dengan YouTube. Nah, kita lagu yang sudah hafal-hafal aja ya. Tolong ini ya. Ku coba untuk melawan hati. Mana gitarnya? Ayo Gare, mainkan dulu Gare. Satu lagu Gare. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Nanti kita nyanyi orang kaya mati ya di sini. Orang kaya aja yang mati, orang miskin? Orang miskin aja. Udah ini aja, ini aja. Semua sangat berarti lagi. putaran lu buat kalian. Bagiku semua sangat berarti. Ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang sana, oh kasih udah kepanasan mati lagi. Yang di tengah gimana? Yang cantik, yang ganteng, yang gendut, yang kurus, Bu Guru, Pak Guru. Oh, semangat sekali kalau Bu Guru. Awas berosar. Karena gitu. Jangan. Kita siap mati-mati, gak siap mati-mati. Cuma bedanya ada orang berpersiapan dengan kematian. Dia enjoy hidupnya. Nah, dia gak takut. Dia ingat kalau saya buat ini, apa akhirat akibatnya di akhirat. Kalau saya gak sholat, apa akibatnya. Kalau ada pendengar azan, cepat-cepat dia sholat. Ini orang yang benar fikirnya, orang yang sehat akalnya. Itu dengar azan, dia cepat-cepat sholat. Karena dia khawatir jangan-jangan azan berikutnya tidak terdengar di telinga. Kan mati itu datangnya tiba-tiba. Tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Siapa saja Allah kehendaki berangkat ke akhirat pasti berangkat. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela terpaksa. Makanya kalau untuk urusan kelahiran, guru memang lebih duluan ibu daripada anak. Tapi untuk urusan kematian kadang-kadang lebih duluan cucu daripada nenek. Nah, lihat kuburan itu gak sama panjangnya. Maka jangan tertipu dengan usia muda. Saya kan masih muda nih, saya masih keren, masih cantik, masih ganteng, rajin olahraga, tubuh saya sehat. Karena mati tidak menunggu, tidak mencari orang sakit. Mati tidak mencari orang tua. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah, siapa mereka? Orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Ya, yeah. Jangan maksiat ya. Allah kan maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Bu guru gak lihat, pak guru gak lihat, orang tua gak lihat lagi maksiat. Tapi Allah lihat gak? Jadi adik-adik semua boleh bermaksiat, tapi cari tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Gimana? Bu guru juga boleh maksiat, asalkan dia temukan tempat yang tidak terdengar oleh Allah. Dunia ini sabar-sabar, susah-susah sementara untuk bahagia selamanya. Hura-hura di sini, haru-haru di sana. Haru-haru di sini, hura-hura di sana. Tidak apa-apa kita susah-susah sementara untuk bersenang-senang selama-lamanya, daripada kita bersenang-senang sementara untuk bersusah-susah selama-lamanya. Ya, ini yang di belakang nih, keren-keren nih, Slanker, anak-anak metal. Oh, keren-keren. Udah, gak usah macam-macam. Narkoba jauhi, itu gak ada untungnya. Teman saya lihat di mata kepala saya, orang yang mati karena overdosis narkoba. Mati konyol. Ada pak guru, teman saya itu, dia habis makan narkoba, terus dia lantai rumah di lantai 3. Dia pikir kolam renang, dia loncat, kepala ke maduan. Mati, mati konyol. Biasanya Allah Ta'ala itu matikan orang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang hari-hari dakwah, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, rajin sholat, rajin zikir, rajin khidmat, membantu orang, insya Allah dia mati dalam ibadah, dia mati dalam dakwah. Tapi orang yang biasa maksiat, hari-hari trek-trekan motor, mati-mati tabrakan, suka narkoba, mati overdosis, ya kan? Berapa yang kita lihat, ratusan ribu di Indonesia orang mati kena itu. Nah, makanya jangan coba-coba. Ya, yang sudah terlanjur merokok dan sebagainya, udah gak usah lah. Hentikan, nanti berhentinya susah. Ya, nah. Mumpung belum anak-anak sekarang yang masih keren-keren ini masih sehat-sehat, jaga kesehatan, hargai kehidupan, karena hidup sekali saja, gak lama, 60-70 tahun. Semua bersedia insya Allah ya, jadi orang baik saja ya, jadi anak soleh, soleh saja, senangkan hati orang tua. Gak ada manfaatnya itu jadi orang-orang nakal itu. Orang nakal itu dibenci manusia, dibenci semua orang, malaikat benci sama dia, Allah apalagi. Yang suka cuma syaitan lah anak-anak. Mau lagu apa lagi? Satu lagu lagi ya, kita mau buru-buru ke pangkalan pun. Pak Guru nanti kalau mau lagi, sebetulnya kita ada satu orang lagi yang sunuh. Yang lagunya, oh, kamu ketuaan. Senyum deh kalau ketuaan. Ya, ada satu lagu. Ada yang tahu lagu ini gak? Mau dua apa? Hijab. Dunia ku hanya Hijabi diri kalian karena ini perintah Allah. Berhijab itu perintah siapa? Perintah Allah. Buat apa berseksi-seksi di dunia kalau harus tersiksa di akhirat? Ada gak yang mau berseksi-seksi di dunia namun tersiksa di akhirat? Sabar. Panas di dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan panas di akhirat, ya? Jadi kalau sayang sama ayahnya, kalau yang sudah punya suami, sayang sama suaminya. Hijabi diri kalian. Saya mendoakan, kami mendoakan orang-orang yang berhijab di seluruh dunia menjadi ratu-ratunya para bidadari di surga. Maka dari Medina, ya, insya Allah, ya. Pak Guru, mungkin itu dari kami, dari saya dan Ray, saling mendoakan, ya, doakan kita istiqomah dalam dakwah. Jangan malu, tetap setia dakwah, dakwah saja insya Allah. Satu orang yang dapat didayah gara-gara dakwah kita itu cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah, ya. Saya doakan semua menjadi raja-raja di surga, amin. Ratu-ratunya para bidadari di surga. Mungkin itu dari kami, kalau tidak kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya enggak? Satu pertanyaan. Satu dulu. Oh iya, silakan. Nama dan asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Smita, saya dari kelas 12 IPA 1 dari SMA saya di sini mau bertanya. Sebelum saya bertanya, saya melihat video Anda bahwa Anda memberikan dakwah di Dewan Tebal itu kan penuh dengan orang yang berbikini, berbaju transparan segala. Terus kalau di situ, kalau orang mengatakan ada yang jinak, kalau seseorang melihat dengan baju orang bertransparan berbikini itu jinak mata gitu. Terus kalau saya bertanya sama Anda, apa itu dosa nggak, pasti nggak ada di situ? Terima kasih. Assalamualaikum. Itu kalau dilihat dosa. Tapi kalau gak dilihat gimana? Saya di Pantai Kuta. Saya tempat tinggal saya di Pantai Kuta. Saya mengenal Islam, mengenal dakwah di sana. Jadi waktu itu saya bilang sama Ustaz saya bilang, Ustaz saya mau larinya dari Kuta, saya gak mau tinggal di Bali lagi. Ini maksiat diskotik di mana mana, bule telanjang, pakai celana lapang, masuk ke tempat saya. Jemuran, apa-apa. Gimana ini kalau saya pergi saja dari Bali? Tapi kata Ustaz saya begini, da'i itu seperti nur, cahaya. Tidak mungkin cahaya lari dari kegelapan. Cahaya itu justru akan berjalan mencari-cari tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi alhamdulillah itu bule-bule yang tadinya pakai bikini, pakai telanjang, sekarang sudah ada yang berhijab. Bahkan ada yang pakai cadar mereka, bule-bule. Ya, sobat. Jadi, ya ada masalah. Kalau memang matanya gak terjaga, gak usah ke Bali, orang di Pangkalan Bun aja ada yang ngintip kan? Di panjang pohon dia dalam mandi, ya ada juga. Tapi kalau di Bali gak niat. Nah, tapi kalau memang kesana niatnya untuk melihat orang-orang jemuran di pantai, hah? Itu dosa. Tapi kalau saya memang tinggalnya di sana, ya orang bilang itu bang kenapa tuh foto-foto diupload orang mau bule-bule apa namanya pakai bikini, abang nggak risih. Orang saya nggak lihat. Kalau nggak lihat nggak apa-apa. Kalau dilihat bermasalah. Jadi pandangan ini bisa sebetulnya kita nggak lihat. Kita alihkan ke pandangan tempat lain. Itu bule-bule pada ngeliat ini siapa nih teroris apa siapa. Nah, tapi nggak ada masalah ya. Dakwah itu di mana saja. Kalau bukan kita yang datang ke tempat-tempat maksiat, ke pantai-pantai, ke diskotik, di kafe, ke anak-anak band metal, punk. Makanya pengen ngopi itu kan gitu. Ngopi itu kita datang ke tempat-tempat orang yang tidak terjamah oleh dakwah, yang dijauhi oleh orang-orang. Kita datang, kita rangkul mereka pelan-pelan, kita kenalkan Allah kepada mereka, ceritakan keindahan Islam, insya Allah mereka dapat hidayah. Jadi kalau di sosial media itu usahakan lihat yang baik-baik, lihat kebaikan. Dan selalu berhusnuzan. Itu bahaya Pak. TV sama internet itu bahaya. Bahaya sekali. Kenapa? Kalau salah-salah ketik itu bahaya. Nah, biasanya orang itu akan berjumpa dengan apa yang dia cari. Tapi kalau kita mencari kebaikan, nanti akan ketemu kebaikan. Tapi kalau kita mau cari maksiat, ketemu maksiat semua di sana. Yeah. Jadi ini zamannya zaman itu sekarang Bu. Kita gak bisa juga menghalangi anak-anak itu tidak pegang gadget, pegang Android dan sebagainya. Tapi diseleksi, hati-hati ya. Musuh-musuh Islam sekarang orang-orang yang tidak suka dengan perbaikan moral orang Islam, dia berusaha-berusaha. Sekarang cuma kita dengar di mana-mana narkoba, di mana-mana seks bebas. Itu hati-hati. Jangan sampai menyesal selama-lamanya. Maksiat itu nikmatnya sedikit. Nikmatnya sebentar sedikit, tapi menyesalnya sampai kiamat. Taat itu susahnya sebentar, tapi nikmatnya sampai selama-lamanya. Ya? Dan dijawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau ke Bali ya, hati-hati jaga pandangnya. Jangan beli kacamata hitam. Banyak yang guru, orang pergi studi tur ke Bali, wah semua pas turun langsung beli kaca hitam, mata hati-hati hitam semua. Pergi ke Pantai Kuta, matanya, mukanya ke sana, matanya ke sana. Ya, mungkin itu ada lagi. Ada satu. Satu saja. Ya, terima kasih. Kita dari teman-teman tadi sudah bicara, mungkin kita akan menindaklanjuti ke data Ustaz ini. Mungkin nanti suatu saat kapan kita akan beriktikaf, mungkin sehari dua hari, mungkin kita kumpulkan pelajar kita, nanti kita undang Ustaz datang lagi ke sini. Jadi kita sama-sama di masjid ngaji, nanti Ustaz berdua nanti kita akan undang kembali, kita sama-sama ya. Di pertanyaannya, ada kecenderungan dari kami Bapak Ibu Guru, dari ke hari ini melihat anak-anak kita itu agak sulit dibandingkan dengan 5 tahun yang akan datang, itu tantangan ini semakin ke depan itu semakin berat. Jadi ala-ala itu sudah mulai, jadi ketemu gurunya dia susah, menyapa aja assalamualaikum pak, selamat pagi dan sebagainya, susah. Nah jadi mohon nasihat dari Ustaz, dari kami selaku pendidik apa yang mesti kami lakukan, nasihat untuk siswa itu seperti apa sehingga antara guru dan siswa itu terkoneksi seperti itu, jadi kita mampu menghantarkan generasi-generasi yang memang kita harapkan. Mohon nasihatnya seperti itu. Hey, adik-adik, ini zaman kan zaman modern ya. Pak guru, zaman kita dengan zaman mereka beda. Kalau waktu saya masih kecil dulu, saya ingat tuh kalau lewat depan rumah guru nggak berani naik sepeda. Kita lagi naik sepeda nih, lewat di depan rumah guru disuruh turun sama orang tua, dorong sepedanya. Saking adabnya kepada guru. Jadi kalau orang tidak adab sama guru, jangan harap dapat keberkahan ilmu. Sama guru harus adab, nggak boleh ngomong keras, nggak boleh ngelawan. Islam itu yang tertinggi itu di atas ilmu itu adab. Adab. Pernah satu ketika itu seorang ulama, Imam Maliki, ulama alam besar, mungkin saya kalau nggak salah. Dia lagi mengajar, imam ini, kemudian dia berdiri, kemudian dia duduk lagi, terus dia berdiri lagi. Terus orang tanya, kenapa Syekh atau begitu? Dia bilang, itu ada anak kecil sedang main, dia duduk, dia berdiri, dia duduk, berdiri. Emang siapa anak kecil itu? Itu anaknya guru saya. Untuk memuliakan gurunya, anaknya pun dihormati. Hati-hati. Ya, jangan mutang-mutang sekolah bayar pakai duit sendiri terus guru gak dihormati. Dulu kan kalau masuk sekolah cium tangan ke guru semua kan, cium tangan, mau pulang cium tangan. Nah, hormat kepada guru, itu dapat keberkahan ilmu. Jadi masing-masing kita, Pak Guru, kita juga harus introspeksi diri. Kan yang harus kita pelajari hari ini semua nih, guru dan murid, kita harus belajar menyalah-nyalahkan diri kita. Kalau untuk menyalahkan orang lain gak perlu belajar, anak kecil juga bisa. Ya, umur 3 tahun itu bisa nyalahin orang. Nah sekarang pertanyaan kepada guru dan Bu Guru dan Pak Guru, kenapa sih anak-anak murid ini gak taat sama saya? Apa kesalahan saya? Ya Allah, mungkin saya tidak pandai mengajar, ya Allah. Mungkin saya tidak, akhlak saya gak bisa jadi uswatun bagi mereka, uswah bagi mereka. Nah, jadi yang perlu kita harus introspeksi ini, apa saya? Suami ini, istri gak taat sama dia, apa salah saya? Bukankah Allah Ta'ala telah jelaskan dalam melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang taat kepada Allah, Allah perintah seluruh makhluk taat kepada dia, termasuk muridnya, termasuk istrinya. Nah, jadi sekarang kita tidak usah terlalu banyak mungkin mencari kesalahan juga anak-anak dan sebagainya. Dari guru-guru mesti banyak introspeksi diri juga, Bu Guru, Pak Guru. Kita musyawarah. Makanya itu penting ke program itu untuk menyatukan hati guru dan murid. Kita bikin itikaf, sanlat. Kita bikin pesantren kilat, insya Allah saya sama Kak Rey siap datang nanti kalau memang teman-teman adik-adik ada yang niat itikaf di masjid. Nah, siap ya? Kalau 1 jam 2 jam kurang puas kan dengan agama kan, tapi kalau 72 jam insya Allah puas. Jadi ibu-ibu perempuannya sama di tempat lain, laki-laki di masjid. Nanti kita kasih program rundown acaranya gimana selama 72 jam. Itu Pak Guru, kami siap insya Allah datang karena Allah. Jadi gak usah dipikirkan macam-macam, nanti kami akan datang insya Allah. Kabarin, nomor saya sudah saya simpan sama Pak Ustaz. Cukup. Kita mau berhembus dulu ya. Kita mau melanjutkan perjalanan ke Jakarta hari besok. Kita banyak program, ada manggung di Impong dan sebagainya. Ke sekolah, gak nonton kan? Dari rekamannya di YouTube saja ya. Nonton di YouTube ya. Semoga Allah terima kita semua, Allah sayang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.